spesial buat Mbak Isya. Makasih. Boleh pegang tangannya enggak? Ahli pegang tangan mau bagi rapot. Deg-degan. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma baik sayangku di dunia ini. Cuma cerah mentari pagi hatiku. Boleh tepuk tangan buat Mbak Is dong. Ali enak, seneng banget. Kamu deg-degan banget kayaknya. Tangannya sampai dingin. Mata nggak berani natap tadi sampai. Bajunya juga sama-sama. Iya. Gak janjian padahal ya. Gak janjian. Sama Bung Harvey juga serasi. Loh, kenapa Bung Harvey gue bau? Kenapa jadi Bung Harvey? Bunda Is senang. Senang sekali. Mau kasih pesan apa satu lagi buat Ali? Mungkin ada pesan lagi? Pesan apa ya? Nomor telepon. Boleh. Aduh. Udah pulang. Oke, minta nomor telepon. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Sarah.